terduga dalam setiap kata yang kau ucap. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Kata orang rindu itu indah, namun bagiku ini menyiksa. Sejenak ku pikirkan untuk ku benci saja dirimu. Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega. Dalam anganku aku berada di satu persimpangan jalan yang sulit ku pilih. Ku peluk semua indah hidupku, hikmah yang ku rasa sangat tulus. Ada dan tiada cinta bagiku tak mengapa, namun ada yang hilang separuh diri. Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega. Dalam anganku aku berada di satu persimpangan jalan yang sulit ku pilih.